بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di malam hari ini untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari agama Islam. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran dalam kitab Syarhus Sunnati lil Barbahari rahimahullah. Syarhus Sunnah milik Imam Al-Barbahari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Qawluhu, wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yawmal faza'il akbar. Barang siapa yang mengusir dan menghardik ahli bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keamanan pada hari goncangan yang sangat dahsyat, yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ucapan yang telah dibukukan oleh Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala ini adalah ucapan dari seorang imam, Al-Fudail bin Iyad Abu Ali rahmatullahi alaih. Ucapan ini dijelaskan oleh Syekh Salih Ibnu Abdillah Al-Fuzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh. Man intaharahu bil kalam, itu barang siapa mengusir dan menghardik ahlul bid'ah bil kalam, dengan ucapan, wa angkara alaihi, dan mengingkari dirinya, mengingkari kebid'ahan yang ada pada dirinya, mengingkari perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Fa inna Allah jalla wa ala yujazihi yawmal qiyamati yawmal faza'il akbari bil jaza'il hasan. Maka Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla akan memberikan balasan kepadanya pada hari kiamat, hari yang terjadi goncangan yang sangat dahsyat, bil jazail hasan, dengan al jazaul hasan, balasan yang baik, yaitu keimanan, li'annahu angkarul munkar, karena sesungguhnya dia telah mengingkari, kemungkaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada penjelasan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Namun jika dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Namun jika dia juga tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka dia ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dia ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan hal itu adalah selemah-lemah iman. Pengingkaran terhadap suatu kemungkaran atau kejelekan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ighathatul Lahafan jilid pertama, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menjelaskan tentang pembagian manusia. Manusia itu hanya ada tiga golongan saja. Yang pertama, فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقِّ فَهُوَ ضَالٌّ. Yang pertama, siapa yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia orang yang sesat. Kemudian yang kedua, Siapa yang mengetahui kebenaran, namun lebih mengutamakan yang lainnya, fahuwa maghdhubun alaih, maka dia adalah orang yang dimurkai. Dia tahu kebenaran, dia paham itu kebenaran, namun dia lebih mengutamakan yang lain. Iya, maka dia adalah orang yang dimurkai. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan siapa yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, fahuwa mun'imun 'alaih, maka dia adalah orang yang diberi nikmat. Tahu kebenaran, tahu jalan-jalan kebenaran, paham sebab-sebab untuk mendapatkan kebenaran, kemudian dia tempuh, maka dialah orang yang diberi kenikmatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, maka para ulama alaihim rahmatullah, para ulama alaihim rahmatullah, mereka menjelaskan hadis ini dengan tiga penjelasan. Dengan tiga penjelasan. Pertama dan kedua sudah kita sebutkan. Kemudian salisan yang ketiga, annal istita'ata li'inkaril munkari tatafawat. Sesungguhnya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, sesungguhnya kemampuan untuk mengingkari suatu kemungkaran, suatu kejelekan, tatafawat, bertingkat-tingkat. Faman kana yastati' al-inkar bilyad, maka ada orang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Wa dzalika bi izalatil munkar, untuk menghilangkan kemungkaran. Wajib alaihi dzalik, wajib untuk dirinya, dia mampu ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kejelekan, kemudian dia ingkari dengan tangan. Karena dia mampu, maka wajib atas dia, wajib atas dirinya untuk mengingkari kemungkaran itu. Wahada min ikhtisasi walil amri, dan hal ini adalah kekhususan bagi penguasa, bagi penguasa, au man yunibuh, atau orang yang menggantikan kedudukan penguasa, wakilnya dan yang lainnya. Penguasa ketika melihat suatu kemungkaran yang terjadi di dalam negaranya, biiznillah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dia punya kekuasaan, yang kedua dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran itu, didukung dengan angkatan perang yang dia punya, didukung dengan aparat-aparat keamanan yang dia punya, yang dia miliki, ataupun kemungkaran di dalam hal lain yang tidak sampai menyebabkan penguasa mengerahkan aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk merubahnya. Dan hal ini wajib bagi penguasa, wajib bagi penguasa. Salah satu contoh, di masyarakat kita Indonesia, terkadang kita dengar, kita baca, kita jumpai, kita temukan orang yang mengaku sebagai nabi palsu, mengaku sebagai nabi, dan nabinya nabi palsu. Ini kemungkaran. Hal ini kemungkaran terjadi di dalam suatu negara yang punya penguasa, punya pemimpin, punya presiden. Iya. Dan alhamdulillah hal ini diselesaikan oleh negara kita melalui badan-badan hukum ataupun lembaga-lembaga yang berwenang, yang ditunjuk oleh pemerintah kita untuk menangani permasalahan orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Ini kemungkaran. Dan wajib bagi pemerintah secara umum, terkhusus pemerintah kita, untuk mengingkari hal ini. Untuk mengingkari hal ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk mengingkari dengan tangan, karena dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan tangan, fa innahu yunkiru bil lisan, maka sesungguhnya dia mengingkari kemungkaran itu dengan lisan. Dia mengingkari kemungkaran itu dengan lisan. Dengan cara dia melarang kemungkaran itu untuk dilakukan. Dia berikan nasihat agar manusia tidak terjatuh dalam kemungkaran. Dia mengingatkan manusia bahwa perbuatan itu mungkar, perbuatan itu jelek. Dia jelaskan kepada manusia untuk menjauhi, tidak duduk dan orang-orang yang suka berbuat kemungkaran. Ini semua al-inkarul mungkar bilisan, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Bukan kemudian engkau duduk dengannya. Barakallahu fiik. Engkau bersahabat dengannya. Engkau berteman dengannya. Merasa hal itu biasa. Merasa perbuatan itu kecil. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasari hukum agama. Mengapa dia harus dijauhi, mengapa tidak duduk bersama dia, mengapa tidak berteman bersama dia? Dia akan teman, dia akan ini, dia akan itu. Kemungkaran yang dilakukan olehnya dihilangkan, seakan tidak terjadi pada dia. Padahal para ulama alaihim rahmatullah menasihatkan, fala yajuzu lahul julus ma'ahum, maka tidak boleh duduk bersama mereka, duduk bersama orang-orang yang suka berbuat mungkar, orang-orang yang suka berbuat kejelekan. Wa musahabatuhum, dan tidak bersahabat dengan mereka, dan tidak bersahabat dengan mereka. Karena apabila kita tidak mengingatkan manusia untuk tidak duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan kejelekan, kita tidak mengingatkan manusia, tidak memperingatkan manusia dari bahaya yang ditimbulkan karena bersahabat dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, kejelekan. Perbuatan itu menyerupai apa yang sudah terjadi pada Bani Israel. Yang terjadi pada Bani Israel. Mereka ketika mendapati orang yang berbuat mungkar, berbuat kejelekan, mereka pada awalnya melarang pelaku kemungkaran. Ini pada awalnya mereka melarang kemungkaran. Namun ketika larangan mereka itu tidak digubris, tidak dianggap, iya, maka mereka tidak meninggalkannya. Mereka duduk bersamanya, mereka berteman dengannya, makan bersama mereka, makan bersama pelaku kemungkaran. Wa akalu ma'ah, makan bersama pelaku kemungkaran. Wa syaribu, minum bersama pelaku kemungkaran, pelaku kejelekan. Maka ketika hal ini terus terjadi di kalangan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَعَانَهُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِمْ. Maka ketika hal ini terjadi pada diri mereka, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Karena perbuatan itu salah, perbuatan itu keliru. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Jangan engkau katakan, dia sudah dinasihati, namun dia tidak mau menerima. Kemudian engkau merasa hal itu sudah selesai, engkau merasa tanggung jawabmu sudah selesai. Kemudian engkau duduk bersamanya, duduk bersama pelaku maksiat dan pelaku kemungkaran, engkau merasa hal itu biasa. Sudah nasihati, sudah. Hasilnya, ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhuduna fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum. Perhatikan perintahnya di sini. Maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Iya, jangan engkau sudah lihat orang memperolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau duduk bersamanya, engkau biarkan hal itu terjadi dalam keadaan engkau ada di samping mereka. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, lupa, kemudian engkau duduk bersama mereka? Dan setelah engkau ingat, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian di dalam penjelasan kitab Bahjatul Qari bi fawaidi manhajiyati wa durusi tarbawiyatin min kitab al-i'tisam bil kitabi wa sunnati min sahih Bukhari 78 sampai 87. الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه beliau menjelaskan nasihat beliau أوجه الشباب ayyattaku Allah fi anfusihim. Saya nasihatkan para pemuda untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi anfusihim, fi anfusihim. Di dalam diri-diri mereka. Wa ayyuwabtinu anfusahum ala ma'rifatil haqq. Dan agar mereka menempatkan diri-diri mereka untuk mengenal kebenaran. Iya. Yeah. Pelajari kebenaran. Setelah engkau tahu itu kebenaran, engkau amalkan. Jangan engkau simpan bimbingan para ulama, arahan dari para ulama, engkau wujud nyatakan dalam kehidupan kamu. Wa tamyizi bainal haqqi wal batil, dan engkau bedakan. Iya. Dan hendaknya mereka membedakan di antara kebenaran dan kebatilan. Iya. Jangan engkau campur adukan bainal haqqi wal batil, di antara yang benar dan yang salah. Sudah waktu azan ini. Wa fi misli hadhihi al-khilafat, dan di dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi seperti ini, allati tahsulu baina ahli sunnati, yang terjadi di antara ahli sunnah, li'annahu qad yakunu al-khilafu baina ahli sunnah wa ahli al-bid'ah, karena terkadang terjadi perselisihan, perbedaan di antara ahli sunnah dan ahli al-bid'ah, au insanun kana 'ala sunnah, atau manusia yang berada di atas sunnah, wa dakhala fi bid'atin, kemudian masuk kepada dirinya bid'ah, Iya. Wa'anad. Wa'anid. Wa'anida. Kemudian jadi menyimpang, menentang. Fala yasduqu alaih. Maka jangan dibenarkan. Jangan membenarkannya. Sudah waktu sholat. Berapa menit? 5. Lama sekali terasanya malam ini. Fala yasduqu alaih. Maka jangan membenarkannya. Annahu khilafun baina ahli sunnah. Bahwa hal itu adalah perbedaan di antara ahli sunnah. Li'anna ba'dun nas. Karena sebahagian manusia. Indahu bida'un kithirah. Ada pada dirinya bid'ah yang banyak. Wadolalatun. Dan ada pada dirinya kesesatan-kesesatan. Wafujur. Dan ada pada dirinya. Fujur. Kejahatan-kejahatan. Wakadzabun. Dan ada pada dirinya dusta. Suka berdusta. Suka mengelabui manusia. Suka menipu manusia. Ada pada sebagian manusia. Wa khiyanatun. Dan ada sebagian manusia yang suka berkhianat. Ada sebagian manusia yang suka berkhianat. Wa ghairu dhalik. Dan selain itu. Wa yakulun. Kemudian mereka mengatakan, huwa min ahli sunnah. Dia juga dari ahlu sunnah. Wa ikhtilafu syakhsiyun. Dan ini hanya perbedaan pemahaman saja. Iya. Apa penjelasan Syekh Robi terkait dengan ucapan-ucapan seperti ini? Wa kullu hadha min akadzibi wa asalibi ahlil batil. Ini adalah kedustaan dan cara-cara ahlul batil. Turawijan li batilihim wa khida'an liman indahu syai'un minas salafiyah. Untuk menyebarluaskan kebatilan mereka. Dengan ucapan seperti ini. Wa khida'an. Dan menipu. Salafiyah. Iya. Yeah. Fa'anta idza wujida khilafun fala tatakallam. Ini arahan pertama dari beliau. Kamu apabila mendapati perbedaan, fala tatakallam. Jangan engkau berbicara. Ibhas anil haqq. Carilah kebenaran itu. Wala takhud fi hadhihi al-umur. Dan jangan engkau tergesa-gesa. Jangan engkau terburu-buru. Di dalam perkara-perkara ini. Hatta ta'rif al-musibah min al-mukhti. Sampai engkau mengetahui mana yang benar dari yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Nampak bagi kamu. Hina idzin yajibu an tasda'a bil haqq. Di saat itu wajib bagi kamu untuk membela kebenaran. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kejadian yang terjadi dan masih hangat di tengah-tengah kita, yaitu fitnah yang dihembuskan Dr. Muhammad bin Hadi telah jelas kebenaran yang ditampakkan. Dan telah dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Dijelaskan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Bahkan telah ada tahziran dari masyayikh yang lain, bahkan tahziran dari Syekh Rabi sendiri terhadap Dr. Muhammad bin Hadi, dan juga tahziran dari Syekh Ubaid hafizahumallahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka berdua, dan juga sikap jelas dari masyayikh Mesir Al-Syeikh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna dan masyayikh yang lain, nyatakan sikap bersama Syekh Rabi karena kebenaran bersama Syekh Rabi. Masalah ini sudah jelas, jangan sampai kalian dikaburkan oleh orang-orang yang suka lemparkan syubhat di tengah manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beragama itu harus jelas. Beragama itu harus jelas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan yang telah disebutkan dan dipaparkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Adapun kelanjutannya nanti kita sebutkan pada pertemuan mendatang. Bagi yang jaga malam, malam ini malam Selasa, moga bisa bersama-sama untuk jaga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.